Yahya pasai putblah. Be sosah ati gata. Ken isya ba awaknyan. Meiman keh uba Allah. Dan meiman keh tema uba ulun. Di rumah bapa ulun jai tahat tempat tinggai. Ulun jak kedih, kelun jak kebah tempat kegata. Ulun hanalun pegah menan bak gata. Menyojih nyan kon lagi nyan. Oh kalepah ulun jak kelun jak kebah tempat kegata. Temalun riwang lom dan lun jak tung gata. Mangat dipat ulunna disinan tema gatana. Bak tempat ulun jak gata tatuho rutji. Laju Thomas jepegah bak Isa. Tuhan, kamu hana metepu ho Tuhan jak. Pakriban jid kamu tuho rutji. Gejawab le Isa. Ulun ke rut keteturi uba Allah dan meteme udib. Hana mesir ropih yang hasil jijak ubak bapak menyohana rod ulun. Menyogata taturi ke ulun, pasti gata temata turi ke bapak ulun. Jinonyo gata kata turi ke gopnyan, dan kagata kalon gopnyan. Tema Filipus, laju jipegah bak Isa. Tuhan, tunyok ke bapak bak kamu, mangat kamu puh ate. Gejawab le Isa. Kapadup nyantri pulun nam sajan gata. Golom cit gata turi ke ulun hai Filipus, ureng yang kaji kalon ulun, kaji kalon bapak. Pakriban gata tapegah, tunyak ke bapak bak kamu? Filipus, pekehana gata pateh, bahwa ulun mesaboh ngon bapak, dan bapak mesaboh ngon ulun, punya ulun pegah bak gata, hana ulun pegah ni bak dro ulun ke dro. Bapak yang tetap na mesaboh ngan ulun. Gop nyan keh yang pubut ban mandum nyan. Meiman keh uba ulun. Bawa ulun mesaboh ngan bapak. Dan bapak mesaboh ngan ulun. Atawa si hana-hana ji. Tapateh keh sabab penyangka ulun pubut. Gebit betul yang ulun pegahnya. Ureng yang meiman uba ulun. Temaji pubut penyangka ulun pubut. Lom tema ureng nyanji pubut yang lebih rayik lom. Sabab ulun jak ubak bapak. Dan pemantong yang gata lake atehnan ulun. Nyan tema ulun pebut ke gata. Mangat bapak ji pemulia rot anu. Pemantong yang gata lake atehnan ulun. Ulun pebut. Menyo gata tagasi ke ulun. Gata tema tak pejak perintah ulun. Ulun tema ulun lake bak bapak. Dan gopnyan gebri ke gata yang tulung lain. Yang tema tinggai mesajan gata ke si umu masa. Keh nyan nakeh roh Allah yang tema pegah ke hai potu Allah nyan benar. Donya hana hasil jitrimong keh nyan. Sabab hana jikalon atawa hana jituri. Tema gata taturi keh nyan. Sabab keh nyan tinggai mesajan gata. Dan tema mesaboh ngon gata. Gata hana tema ulun tinggai sidro sibago anak yatim ngon mentui. Ulun tema kuriwang bak gata. Tinggai si kejap tu donya nyo hana jikalon le ulun. Tema gata tanging ulun. Dan sabab ulun udip, gata pih udip. Menyok katro uronyan, gata temata tepu. Bawa ulun mesaboh ngan bapa. Gata mesaboh ngan ulun, dan ulun mesaboh ngan gata. Urung trimong pupu yang ulun perintah, janji pebut lagi yang tak perintahnya. Jihnyan yang gasih ulun, bapa ulun tema gegasih urung yang gasih ke ulun. Ulun pi temalun gasih ke urengnyan dan lun pegah dro ulun bakjihnyan. Yudas, kon Yudas Iskariot, jitanyong bak Isa. Tuhan, paken Tuhan tem pegah dro bak kamu dan bukon bak dunyayo. Gejawab le Isa. Ureng yang digasih ke ulun, tema jisetot punya ulun pereno. Bapak ulun tema gegasih ke jihnyan. Bapak ngon ulun tema kamu jak bah jihnyan dan tinggai mesajan jihnyan. Ureng yang hana jigasi ke ulun, hana jisetot ajaran ulun. Ajaran yang gata dengonyan, kon nibak ulun asaiji, tema nibak bapak yang utus ulun. Ban mandumnyan ulun pegah bak gata, simantong ulun nam sajan gata. Tema roh Allah yang tulung yang tema geutus le bapak atuhnan ulun. Gopnyan keh yang tema prono gata ban mandum, dan gepeingat gata ke ban mandum yang kalah ulun beri ke gata. Sejahtera ulun tinggai bak gata, sejahtera ulun kero yang ulun beri ke gata. Yang ulun beri nyan bukan lagi yang diberi ledonya ke gata, be apu-apa dan be temakut. Gata kata dengo ulun metutu, ulun kujak, temak ulun temak kuriwang lom ubak gata. Menyo gata tagasih ke ulun, gata temak tagalak, wate ulun jak bak bapak, sabab bapak lebih raya nibak ulun. Ulun pegahnya nibak gata nibak saatnyo, si golom mandumnya terjadi, gata temak tamu iman. Ulun hana temalun metutu lebih jai lom ngon gata, sabab katrok wateji penguasa donyanyo teka, temajihnya hana mekuasa atuh dro ulun. Tema mandumnya haruhna, mangat donyaji sadar, bahwa ulun kugasih bapak, dan ulun pubut mandumnya geperintah le bapak ubak ulun. Kajut, bohjak taweh nibak tempatnyo.